Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita pun masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk menghadiri majelis ilm yang mana para malaikat senantiasa mendoakan mereka-mereka yang menuntut ilmu, mereka-mereka yang tafaqquhu fid din. Naam. Dan Allah juga memuji mereka di kalangan ahlus sama. Maka keutamaan-keutamaan ini adalah keutamaan yang bukan yang kecil, tapi ini keutamaan yang besar yang tidak semua hamba-hamba Allah mendapatkannya, kecuali mereka yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka berusaha untuk menyisihkan waktunya untuk mendengarkan ataupun duduk di majelis-majelis ilmu. Maka kembali kita akan membaca kitabul ilm dari karangan Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masih berada di pertanyaan yang ke-16, yang mana beliau ditanya, telah banyak muncul pertanyaan bagaimana kaifiyah ataupun cara menuntut ilmu, maka dengan apa dia ingin memulai jika dia menuntut ilmu, dan matan mana yang dia memulai dan menghafalnya, maka apa ya arahan syekh terhadap para penuntut ilmu yang baru muncul dalam menuntut ilmu. Semoga Allah membalas kepada syekh kebaikan. Maka beliau menjawab, yang pertama, dan sebelum saya menyebutkan arahan bagi mereka penuntut ilmu dari arahan-arahan itu bagi penuntut ilmu agar mereka menerima, mengambil ilmu dari syekh yang alim, syekh yang kokoh dalam manhajnya. Nah, kita mengetahui ya tentang manhajnya, kekokohannya, akidahnya, dan seterusnya. لأن تلقي العلم عن العالم فيه فائدتان عظيمتان. Karena menimba ilmu dari seorang alim padanya ada dua faedah yang besar. Adhimatani. Enam dua faedah yang besar. Faedah yang pertama, kata beliau, annahu aqrabu tanawulan, akan lebih dekat sampainya ilmu kepadanya. Ya, akan lebih mudah untuk dia memperoleh, mendapatkan ilmu. Kenapa bisa demikian? Li'anil alim indahu ittila. Karena yang namanya seorang alim, dia banyak menelaah, banyak meneliti, membaca, memeriksa dan seterusnya, mentahkik. Dan baginya memiliki ma'rifah, banyak pengetahuannya. Sehingga dengan pengalamannya syekh tersebut di dalam menelaah dan banyak ilmu yang ada pada dirinya, dia akan memberikan kepadamu ilmu yang siap saji. Naudijan, sudah dalam keadaan matang, sahlan, mudah, daripada kalau kita yang membahas atau kita yang mencari sendiri. Naam, kadang kesulitan di dalam merojihkan, menguatkan dari beberapa pendapat. Tapi kalau dari syekh yang rosih, yang alim, naam, maka kita akan mendapatkan, ya, dengan banyak kemudahan. Ini jawaban yang pertama, faedah yang pertama. Asania, faedah yang kedua, anna talaba ala alim yakunu aqrab ila shawab, bahwa menuntut ilmu kepada seorang alim itu lebih mendekati kepada as-shawab, kepada kebenaran. Iya, ketika menuntut kepada seorang alim yang kokoh keilmuannya, bahkan dipuji oleh alim-alim yang lain, maka ini lebih mendekati kepada kebenaran. Bimana anna alladhi yatlubul ilma ala ghairi alim yakunu syathatun wa arusyadzah ba'idatun anis shawab. Artinya, ya, ketika dituntut ilmu itu kepada selain ahlinya, kepada selain yang alim, maka di sana akan dia menjumpai syathat, keganjilan-keganjilan, dan pendapat-pendapat yang syadzah, syadz, yang ganjil-ganjil, yang aneh-aneh. Ba'idatun anis shawab, yang jauh dari kebenaran. Naam, jauh dari kebenaran. Wa dzalika annahu lam yaqra ala alim rasikh. Hal itu karena dia tidak membaca atau tidak belajar kepada seorang alim yang rasikh, yang dalam ilmunya. Fi ilmih, dalam naam ilmunya. Hatta yarbiyahu ala tariqatihi allati ikhtaruha, sehingga bisa mendidiknya, mentarbiyahnya dengan cara yang dia bisa memilihnya. Nah, kau belajar kepada syekh alim yang rasikh, dia akan mudah untuk memahaminya, mendekati kebenaran. Tetapi sebaliknya, kepada alim, ya, atau ghairul alim, ya, maka di sana akan mendapati muskilah-muskilah. Maka kata syekh, فالذي أرى أن يحرص الإنسان على أن يكون له شيخ يلازمه لطلب العلم. Maka yang saya berpendapat atau memandang, manusia untuk bersemangat ihris, manusia untuk bersemangat, ya, lebih semangat dari yang lainnya. Karena ketika seseorang berusaha untuk menuntut ilmu sedikit demi sedikit, berusaha untuk meluangkan waktunya, sekalipun banyaknya kesibukan yang ada pada dirinya, berarti di sana dia sungguh telah berusaha untuk meraih mendapatkan al-jannah, atau salah satu cara untuk meraih mendapatkan al-jannah. Naam. Man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan lil jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, menjalani suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, ilmu syari, ilmu agama, ilmu din, Allah mudahkan baginya untuk mendapatkan al-jannah. Sementara angan-angan setiap hamba adalah untuk meraih al-jannah, tidak ada yang lain. Nah, kehidupan yang kekal dan abadi, inilah angan-angan seorang hamba untuk mendapatkan al-jannah, tidak ada yang lain. Yang penuh dengan kenikmatan, yang tidak ada kekurangannya sama sekali. Di dunia banyak kekurangan, di al-jannah penuh dengan kesempurnaan. Naam, tidak lagi merasakan lelah, capek dan seterusnya. Nah, tidak lagi iklan jual ini, iklan jual itu, tidak ada lagi sudah. Pokoknya tinggal menerima saja. Ya jala, tidak ada iklan minyak goreng apa iklan ini, tidak ada lagi sudah. Pokoknya sudah, tinggal mendapatkan hasilnya yang dia usahakan dalam dunia. Tidak lagi memesan barang dari sini, dari sana. Tidak pusing-pusing lagi kalau barangnya tidak sampai. Naam. Ya, pokoknya tinggal nikmat terus yang dia dapatkan. Naam. Dan juga tidak dikejar-kejar kalau lambat pembayaran. Naam. Pokoknya nikmat terus di alam al-jannah. Tidak seperti di alam dunia. Bagi yang mereka menyewa rumah, sudah menghabis kontrakan, pusing. Ini bagaimana cara membayarnya? Nah, di sana rumah dengan indahnya, dengan megahnya, tanpa ada pembayaran. Cukup kita dalam dunia hanya bertakwa, berusaha untuk memperbaiki diri, beramal soleh. Naam. Diriwayatkan, ya, dari Ummu Habibah dan riwayat Muslim, ya, barang siapa yang sholat, ya, di waktu malam atau sehari dan semalamnya, sintai asyrata rakaatan, 12 rakaat, maka dia akan dibangunkan rumah di dalam al-jannah, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum fajar. Balasannya apa? Dibangunkan rumah fil jannah, dalam surga. Cukup itu aja kita beramal, ya, kita menjaga sunah-sunah rawatib, balasannya rumah di surga. Tidak seperti kita di alam dunia. Naam, harus cicil tiap bulan sekian-sekian. Berapa tahun baru lunas, baru kemudian habis itu kita memikirkan bagaimana cara membangunnya. Cukup kita beramal, ya, amalan-amalan sunnah itu tadi Allah telah menjanjikan untuk dibangunkan di dalamnya, di dalam al-jannah, sebuah rumah. Nah, ini keluar sedikit dari pembahasan kita. Nah, selingan biar enggak ngantuk. Ya, Pak Hartomo ya. Ah, iya. Nah, jadi kita harus bersemangat. Kata Syekh, manusia harus bersemangat. Bersemangat untuk memiliki Syekh yang dia mulazamah untuk mendapatkan ilmu, terus-terusan bersamanya untuk memperoleh al-ilm. Li'annahu idza kana lahu syekhun fa innahu sawfa yuwajjihu at-tawjih alladhi yara annahu munasibun lah. Karena apabila baginya mendapatkan satu syekh atau bermulazamah kepada satu syekh, maka syekh tersebut akan mengarahkan dia kepada arahan-arahan yang dia memandang melihat itu cocok bagi dirinya. Umpamanya dia melihat muridnya ini, kayaknya murid ini semangat dan cerdas, maka dia terus diberikan bimbingan yang seperti ini. Kemudian melihat lagi murid yang lain, kayaknya semangat tapi dalam mendapatkan ilmu agak kurang. Oh, dia kasih lagi jalan yang lain. Nah, ada lagi yang tidak semangat juga mendapatkan ilmu juga susah. Ah, dia mungkin cara yang lain lagi. Tentunya Syekh dia akan mengerti bagaimana dia menilai murid-muridnya sehingga dikasih porsinya masing-masing. Amma binisbatil jawab ala sabil umum fa innana naqul. Adapun dinisbahkan kepada jawaban secara umum, maka kita mengatakan, kata Syekh, awalan, maka yang pertama, al-ula ayyahfadhal insan kitab Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Ya, manusia untuk berusaha menghafal kitab Allah Al-Quran. Karena disinilah munculnya sumber ilmu. Ya, kitab Allah. Dia berusaha untuk menghafal Al-Quran. Qabla kulli syai', sebelum yang lainnya. Mungkin kita ya sudah umuran, tapi anak-anak kita arahkan. Nah, anak-anak kita arahkan untuk mereka bisa menghafal Al-Quranul Karim. Li'anna hadha huwa adabu sahabat, karena inilah sudah menjadi kebiasaannya para sahabat atau adabnya para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka belajar, supaya kita ketahui 10 ayat tidak pindah dulu sebelum mereka menghafalnya dan mengetahui tafsirannya radhiyallahu anhum. Kanu la tajawazuna asra ayat. Nah, ini mereka tidak menambah dari 10 ayat. Tidak melebihi 10 ayat. Hatta yata'allamuha wa ma fiha min al-ilmi wal 'amal. Sampai betul-betul mereka mengetahuinya, apa di dalam ayat tersebut dari ilmu dan amal. Ya, kita mengetahui bagaimana semangatnya para sahabat di dalam menuntut ilmu dan menerapkan ilmu-ilmu mereka. Kita akan apa ini mendengar ataupun membaca keajaiban-keajaiban yang telah diamalkan para sahabat ridwanul majma'in. Nah, ada cerita ya, Nabi punya tamu, kemudian Nabi menawarkan siapa kira-kira yang bisa menerima tamu ini. Ternyata ada seorang sahabat yang juga makanannya pas-pasan. Dia kembali ke keluarganya. Apakah ada makanan? Ini ada tamu Rasulullah. Bilangnya, ya ada sih, cuma untuk anak-anak kita. Ya sudah, langsung dia datang kepada Nabi. Saya lah yang akan menjamunya. Naam. Maka setelah itu dibawa ke rumahnya, kemudian ya dikeluarkan hidangan dan lampu dalam keadaan dimatiin. Jadi dikeluarkan dua piring, satu piringnya berisi, satunya tidak berisi. Nah, yang berisi itu diberikan tamunya, yang tidak ada isinya itu dia jadi pura-pura makan, saya akan makan juga dia. Nah, yang tamunya ini ya makan makanan. Nah, ini sampai semangatnya para sahabat sampai seperti itu. Demikian pula sahabat-sahabat yang lain. Naam, Abu Bakar As-Siddiq. Naam, dalam ancaman pembunuhan yang mana Rasulullah dikepung oleh orang kafir, maka Abu Bakar rela untuk menemani Nabi ya meninggalkan kota Mekah. Ya, semangatnya para sahabat untuk mendapatkan ilmu dan al-amal. Wa kalamullah asyraful kalam alal itlaq. Dan kalamullah Al-Qur'anul Karim ini semulia-mulianya al-kalam secara mutlak. Ketika membacanya mendapatkan pahala. Naam. Bukan dijadikan sebagai hiasan. Ditulis kaligrafi yang kita susah membacanya. Ya. Ada kaligrafi bagus sekali kelihatannya, tapi kita enggak paham kayak apa cara membacanya. Enggak tahu di mana tasjidnya, di mana titiknya. Ya. Kita enggak paham. Hanya dijadikan seperti itu. Anehnya, ya, yang bisnis-bisnis seperti ini, ya, waktu sholat enggak sholat, tapi jualannya yang kayak gitu. Nah, iya ada. Ada kejadian. Jadi masjid itu biasa sepanjang masjid itu dikasih kaligrafi. Jadi ada yang membuat. Pas waktu sholat, dia enggak sholat, justru keluar dari masjid. Padahal dia membuat kaligrafi yang menghiasi masjid. Berupa tulisan-tulisan ini tadi Al-Quran. Nah, membuat kaligrafi, buat dia sendiri. Mungkin bertentangan dengan kaligrafi yang dibikinnya. Kaligrafi suruh memakmurkan masjid dengan sholat, dia justru enggak sholat. Nah, dia enggak paham kalau kaligrafi yang ditulisnya itu perintah untuk sholat memakmurkan masjid. Nah, jadi kalamullah asraful kalam, paling mulianya al-kalam secara mutlak. Ini yang pertama. Ya, yang pertama yang dimulai bagi penuntut ilmu para pemula, dia menghafal Al-Quran Kitabullah sebelum yang lain-lainnya. Tsanian, yang kedua atau yang berikutnya, ya'khudhu min mutunil ahadits al-mukhtasarah, dia mengambil atau mempelajari matan-matan hadis-hadis yang ringkas, yang singkat. Jadi ada yang ringan-ringan aja dulu dia pelajari sebelum yang berat-berat. Tingkatan-tingkatannya seperti itu. Jadi semakin berisi dari ilmu yang dia dapati, maka semakin tinggi ilmunya. Sebenarnya seseorang itu semakin banyak ilmunya, semakin menyadari kalau dirinya itu ya semakin bodoh. Beda dengan orang yang baru belajar setahun, dua tahun, tiga tahun, menganggap dirinya, wah, saya ini sudah pernah duduk di bangku ma'ahad umpamanya, atau duduk di majelis ilmu. Tapi orang yang berilmu itu semakin belajar, semakin menyadari kalau dirinya ya, sebenarnya sedikit dari ilmu yang didapat. Para sahabat ridwanul majma'in ketika disodori suatu pertanyaan, ya, maka dari sahabat yang pertama ini tidak ada yang mau menjawab. Sahabat yang kedua serahkan yang berikut sampai kembali lagi ke sahabat berikutnya. Tidak ada yang mau menjawab pertanyaan. Ya, saking zuhudnya mereka untuk apa ini menjawab. Imam Malik, ya, ada seseorang yang datang kepadanya dengan membawa beberapa pertanyaan. Dia hanya menjawab segelintir pertanyaan. Sampai dikatakan kepadanya, engkau ini imam. Nah, kenapa tidak semua dijawab pertanyaan saya? Maka Imam Malik mengatakan, sudah, beritahukan orang-orang yang ada di daerahmu bahwa Imam Malik tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, jadi tidak takalluf memberat-beratkan diri untuk menjawab, kemudian mereka tidak mengetahuinya. Ma yakunu dhukhran lahu fil istidlali binisbat binisbah mislu umdatul hakam. Jadi dia menghafal matan-matan hadis yang ringkas-ringkas tadi, yang ini akan menjadi bekal baginya atau menjadi gudang dalam dia beristidlal, menjadikan itu sebagai dalil. Nah, dinisbahkan kepada seperti Umdatul Ahkam. Dia menghafal Umdatul Ahkam, hadis-hadisnya, ya, di itu Bukhari Muslim sekalipun, ya, ada juga perselisihan. Naam, tapi kebanyakannya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Bulughul Maram, ini juga. Kemudian Al-Arba'in An-Nawawiyah, ini juga hadis-hadis yang singkat. Wa masyibah dalik, atau yang semisal itu. Yang ketiga, salisan, yahfadu min mutunil fikhi, dia menghafal dari matan-matan fikih, dari ringkasan-ringkasan fikih. Mayunasibhu, apa yang bisa mencocokinya. Wa min ahsanil mutun allati na'lamuha Zadul Mustaqni fi Ikhtisarul Muqni. Dan yang terbaik dari matan-matan yang kami mengetahuinya adalah kitab Zadul Mustaqni, ringkasan Al-Muqni. Li'anna hadzal kitab kodikodima minkobl syarihuhu Mansur Ibn Yunus Al-Bahuti waman ba'dahu mimman khodamu hadha syar wal matan bilhawashi al-kathirati. Karena kitab ini, ya, Zadul Mustaqni ini telah diberi perhatian sebelumnya. Ya, para ulama betul-betul memberikan perhatian dengan kitab ini. Yang mensyarahnya Mansur Ibn Yunus Al-Bahuti. Dan dia pula yang memberi komentar-komentar, keterangan-keterangan dengan syarah-syarah ini dan matan-matan bilhawashi, catatan-catatan kaki yang banyak diberikan komentar-komentar yang sekiranya kalimatnya agak rumit. Naam, karena terkadang, ya, kalam-kalam dahulu, kalam-kalam yang fasih kadang sudah tidak digunakan lagi, ya, dengan kalam-kalam yang sekarang ini, sehingga diberi keterangan-keterangan biar mempermudah. Makanya kalau kita belajar nahu, syahid-syahidnya itu biasa diambil dari kalam-kalam Arab dahulu. Nah, kadang makanya kadang masalah-masalah percintaan yang ditulis di sekitar Ka'bah, sekeliling Ka'bah. Nah, atau di tempat yang lainnya. Nah, itu yang dijadikan sebagai syahid dalam ilmu nahwu. Rabi'an, yang keempat, ya, an-nahwu. Dia belajar nahwu. Bagaimana bisa dia mempelajari membaca kitab kuning yang mereka istilahkan kitab kuning, walaupun sekarang sudah banyak kitab putihnya. Nah, atau yang masih belum berharokat, kitab gundul. Nah, dia belajar nahwu ini, cara-caranya. Wa madraka man nahwu, dan tahukah engkau man nahwu, apa itu nahwu? Alladzi la ya'rifu minat talabah illal qalil. Ilmu nahwu ini, ya, tidak ada yang mengetahui dari para penuntut ilmu kecuali sedikit. Naam, kecuali sedikit. Hatta innaka la tara ar-rajul qad takhruj min al-kulliyah wa la ya'rifu an-nahwi syai'an. Sehingga engkau melihat seseorang yang dia telah keluar, telah selesai dari kuliah perguruan tinggi, dalam keadaan dia tidak mengetahui ilmu nahwu sama sekali. Yatamatsalu biqouli syair, seperti diberikan contoh ucapan penyair, la la barakallahu fin nahwi wal ahli idza kana mansuban ila naf tawaih. Ahrikuhu Allahu binismih wajal baki sarakhan alaih. Ini ucapan orang yang jengkel mempelajari ilmu nahwu. Semoga Allah tidak memberi berkah terhadap ilmu nahwu dan ahlinya. Apabila ilmu nahwu itu dinisbahkan kepada naftawaih, semoga Allah membakar separuh namanya atau sebagian namanya, dan menjadikan separuhnya atau setengahnya atau sisanya apa ini sorohan alaih, meniriakinya. Nah, ini yang susah dia mempelajari ilmu nahwu. Limadza qala syair hadzal kalam? Mengapa seorang penyair ini mengeluarkan kalam-kalam ini, ucapan ini? Al jawab, jawabannya li'annahu ajzun anin nahwi, karena dia lemah dalam ilmu nahwu, enggak paham-paham ilmu nahwu. Lemah, ajz. Bagaimana dia akan paham mengerti kaul ulama kalau dia tidak mengerti nahwu? Yang sudah belajar ilmu nahwu saja kadang susah untuk memahami kalam ulama, apalagi tidak belajar sama sekali, tidak paham sama sekali. Walakin aqulu innan nahwa babhu min hadidin wa dahalizihi qasabun, yani annahu syadidun wa sa'bun inda awwalid dukhuli fihi. Akan tetapi saya mengatakan bahwa ilmu nahwu pintunya, babnya itu dari besi. Ya, dari besi. Dan lorong-lorongnya qasabun, sempit, susah. Yaitu anal syadidun wasabun, yaitu keras, atos. Ya, syadid, sabun, susah. Inda awal dukhuli fi, ketika di awal masuk belajar padanya. Nah, ya, belajar ilmu nahu awal-awal masuk susah. Ya, Mbah, susah, Mbah. Nah. Awal susah. Jadi digambarkan pintunya itu dari besi. Lorongnya sempit. Susah ketika awal dia belajar. Sehingga kadang ya sebagian ihwa mempelajari ilmu nahu tuhfa itu kadang harus berkali-kali baru dia paham, bukan sekali dua kali, terus diulang-ulang. Walakin idzan fatahal bab li talibhi sahul alaihi albaki. Akan tetapi apabila telah dibukakan pintunya untuk menuntutnya, maka mudah baginya al-baki setelahnya. Jadi kalau sudah mulai paham, ya sudah, mudah sudah yang lainnya. Nah, sebagaimana yang kita ceritakan Limanul Kisai, belajar nahu tidak paham-paham, melihat semut membawa bebannya menaiki jidar dinding, ketika naik jatuh, turun lagi, diambil lagi bebannya, naik jatuh lagi, berulang-ulang, tapi tidak patah semangat, terus berusaha, akhirnya mampu membawa bebannya menaiki jidar. Maka yang kisai pun akhirnya berusaha untuk terus belajar ilmu nahu, akhirnya dengan usahanya yang tersebut sehingga menjadi imam dalam ilmu nahu. Tentunya menuntut ilmu bukan sehari dua hari, sebulan dua bulan, setahun dua tahun, memerlukan waktu yang cukup lama. Bukulli yusrin wasoro sahran alaih. Maka setelahnya dia akan mendapatkan kemudahan. Naam, dan akan menjadi mudah baginya. Hatta inna ba'd talabatil ilm alladhina bada'u fin nahwi saru yashikunahu. Faida khatabathum bi khitabin adi ja'ala yu'arribuhu yatamironna 'ala al-i'rab. Sehingga sebagian penuntut ilmu yang mereka baru menuntut ilmu, ya, karena bersabar dalam menuntut ilmu, menjadi rindu dengan ilmu nahu. Nah, jadi isyik, kangen dengan ilmu nahu. Ya, apabila mereka diajak berbicara dengan pembicaraan lughatul Arab, ya, adi, yang adi, biasa, maka mereka menjadikan i'rabuh, mengi'rabnya, agar mereka terbiasa dengan i'rab itu. I'rab. Nampaknya ja'a Muhammadun. Dia sama dia, ja'a fil madi dan seterusnya, Muhammadun fa'il dan seterusnya. I'rab sama dia. Wa min ahsani mutunin nahwi, dan yang paling terbaik dari matan nahu al-ajurumiyah. Ini ajurumiyah. Yang paling ringan sudah ajurumiyah. Kitabun mukhtasarun markaz, markazun, markaz ghayati tarkiz, kitab yang ringkas menjadi pusat dari pusat ilmu nahwu. Walihada ansahu man yabda'u ay yabda'a bihi, maka saya, oleh karena ini saya menasihatkan barang siapa yang hendak memulai, maka memulailah dengan al-ajurumiyah. Naam, jurumiyah. Fahadil usul allati yambagi ayyam bani alaiha talibul ilm, maka inilah usul yang sepantasnya penuntut ilmu untuk membangun ilmunya di atasnya. Naam. Inilah ya cara-cara ataupun metode ketika kita menuntut ilmu. Jadi tidak bisa kita langsung ke tengah. Itu susah. Orang yang baru berenang kemudian dilepas di tengah laut, naam, maka dia akan kerepotan, tenggelam. Tetapi dari pinggir dia belajar. Naam, dari pinggir dia belajar, kemudian kita lancar dari pinggir agak ke tengah, terus ke tengah, maka dia akan mahir berenang. Naam, tetapi kalau dari awalnya sudah di tengah belum pandai berenang, ya susah, kecuali dia ke pelampung. Nah, tapi kalau tidak ada pelampung, nah maka dia akan binasa. Jadi dari yang sedikit-sedikit dulu. Nah, dari yang sedikit-sedikit tersebut, kemudian dia berusaha untuk mengembangkan ilmu-ilmu alatnya yang dia telah pelajari. Yang kelima, ini masih agak panjang, maka kita akan baca pada pertemuan kita berikutnya insyaallah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya ada kekurangan ataupun kesalahan, itu kelemahan kami, dan ada kebenarannya semata-mata min Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.